freestyle ku seratus. Email ke DJ semua upload masuk serato. Lyrics lekat di BB, perempuan mula berato. Beli t-shirt kartel, rak baju semua terato. Rato, loko ku gila dalam recording booth. Kuning Timberland boots dan hijau warna kush. Merah warna hati, itu memang pasti. Instagram gambar kami, kamu semua paparazzi. Thank you. Baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik. DJ baik. Kami baik, graffiti artist baik, breakers dan MCs, kita semua budak baik. Jumpa anak dara baik, bakal mertua baik. Jumpa janda baik, bawa balik janda baik. Dia orang Pahang, aku orang Johor. Dia tak biasa duduk belakang di atas moto. Kau hanya hidup sekali, itu prinsip dan moto. YOLO, dia ajak ku tengok polo. Oh, oh no, aku tak biasa pergi pekan. Apa kata kita jumpa bila kerja dah settle. Dan aku nak pergi kedai, nak beli Jordan. Dia nak pergi cuti dekat Aman, Jordan. Baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik. DJ kami baik, graffiti artist baik. Breakers dan MCs, kita semua budak baik. Jumpa anak dara baik, bakal mertua baik. Jumpa janda baik, bawa balik janda baik. Kita budak baik, kita semua budak baik. Right. Kita budak baik, kita budak baik, baik. Kita budak baik, kita semua budak baik. What up Malaysia, kita budak baik. Singapura, Indonesia, DJ kami baik, graffiti artist baik. Breakers dan MCs, kita semua budak baik. Jumpa anak darah baik, bakal bertua baik. Jumpa janda baik, bawa baik, janda baik. Malik, what up? T-Bone, what up? Baik, dia pakai ni, ni pun nak pakai ni. Ni, ni, ni, ni, ni. Kalau gua pakai tu, lu pun nak pakai tu. Tu, tu, tu, lu semua tiru, ru, ru.